Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Aina ashabu shaffi tsani? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Delapan. Nama anda? Anta masmuk? Siapa nama antum? Siapa? Hammam. Nama ya Hammam. Apa itu poin ketiga? Adab seorang murid kepada gurunya. Tawaduk kepada gurunya. Tawaduk kepada gurunya. Betul, itu poin ketiga. Tawaduk kepada gurunya. Iya. Enggak ada ya. Salah lihat apa salah baca? Apa itu tawaduk itu ya Hammam? Tawaduk kepada gurunya itu apa maksudnya? Tertawa sambil duduk. Iya. Tertawa sambil duduk-duduk sama gurunya gitu maksudnya. Mana lagi kelas 2? Nah, fadal ya anta. Dafa, ha? Melihat guru dengan pandangan penghormatan. Taib. Nah. Melihatnya ya dengan pandangan penghormatan, kemuliaan. Apalagi anta masmuk? Siapa nama antum? Hah? Ubed. Hah? Umar. Umarok. Mubarok. Nah, apalagi ya Mubarak. Eh, apa? Baik, memiliki meyakini ya, memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kita. Nah, derajat yang tinggi. Nah. Baik, kita lanjutkan yang keempat. An ya'rifa lahu haqqahu. An ya'rifa lahu haqqahu. Wa la yansa lahu fadlahu. Wala yansa lahu fadlahu. Nah, artinya mengetahui haknya dan tidak melupakan keutamaannya, dan tidak melupakan keutamaannya. Baik. Mengetahui hak guru, ya. Tentunya ini bukan sekedar tahu saja, ya. Bukan sekedar mengerti saja, ya. Tapi hendaknya betul-betul dipahami, dimengerti, disadari, ya, bahwasanya gurunya itu memiliki hak yang hendaknya kita tunaikan, ya, seperti beberapa hak yang telah kita lewati, ya, pembahasannya. Nah, memuliakannya, membantu berbagai macam urusannya, demikian pula melihat dengan pandangan penghormatan, ya, dan berbagai macam hak yang lainnya. Ataupun juga guru kita sedang tidur, sedang istirahat, kita harus mengetahui haknya, harus memahami keadaannya, ya. Apa itu? Jangan mengganggu istirahatnya, ya, jangan mengganggu tidurnya, semacam itu, ya, di jam-jam istirahat, ya. Tentunya kita harus menjaga ketenangan, ataupun juga ketika kita punya hajah, ada keperluan, dilihat waktunya, ya. Nah, ini apakah ini jam istirahat ataukah gurunya sedang sibuk, ya, harus mengetahui keadaan guru tersebut, sehingga para masyayikh kita, kalau yang di zaman-zaman ini seperti Syekh Mukbil ataupun juga yang masih hidup Syekh Rabi, ya, mereka punya jadwal waktu khusus untuk menemui para tamu, ya. Nah, mungkin ba'dal asar, ya, selesai sholat asar itu biasanya jadwal khusus untuk menerima para tamu. Para tamu biasanya datang dari berbagai macam daerah, luar kota, ya. Disediakan waktu ba'dal asar. Kenapa demikian? Karena Syekh Kabir, ya, sibuk waktunya dengan at-tadris, dengan mengajar, dengan dakwah, dengan membahas berbagai macam pembahasan-pembahasan ilmiah. Sibuk waktunya untuk ilmu, untuk dakwah. Ya, pun juga demikian mereka punya keluarga, ada hak untuk keluarga, sibuk luar biasa, sehingga kita harus mengetahui waktu-waktu, ya, untuk bertamu kepada guru kita, kepada Syekh, ya. Nah, sehingga seperti Syekh Rabi' misalnya, hafizahullah ta'ala, yakni sebelumnya janji dulu terlebih dahulu kapan waktu bisa dijumpai, dan demikian seterusnya, ya. Baik. Wala yasalahu fadlahu, dan tidak melupakan keutamaannya, ya. Nah, tidak lupa akan berbagai macam bentuk, ya, keutamaan ataupun juga kepeduliannya kepada kita, ya, dari guru-guru kita tersebut, keutamaan ilmunya, keutamaan adabnya, ya, keutamaan akan jasanya di dalam dakwah, di dalam menyebarkan ilmu, keutamaan kesabarannya membimbing murid-murid ini, ya. Nah, dan berbagai macam keutamaan yang lainnya, ya, hendaknya tidak kita lupakan. Tayib, mungkin antum kelak sudah bertambah umur, ya, bertambah ilmu, Masya Allah sudah enggak seperti yang sekarang ini, ya. Bahkan mungkin ilmu antum kelak di kemudian hari melebihi ilmunya guru antum. Jangan sombong, jangan takabur. Antum bisa besar, antum bisa memiliki ilmu yang banyak di masa itu. Karena apa? Di masa-masa yang seperti ini, ya, antum diajari oleh ilmu, ya, berbagai macam bentuk ilmu oleh guru antum, sehingga antum bisa naik, bisa naik, bisa naik, bisa naik, bisa tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmunya terus. Nah, tidak melupakan barakallahu fikum keutamaan guru antum yang diberikan kepada antum, ya, mengajarkan ilmu, memberikan bimbingan, nasihat, arahan, ya, dengan kesabaran mereka, dengan ketelatenan mereka, dengan perhatian mereka. Nah, ya, tidak ada yang gremet, tidak ada yang sibuk dengan kesibukan yang lain. Perhatikan semuanya. Demikian hendaknya adab seorang thalibul ilmi kepada gurunya, ya. Nah, sehingga dengan itu, walaupun dia sudah banyak ilmunya, di kemudian hari dia tetap masih tawadhu' kepada gurunya tersebut, ya. Nah, ini semua disebabkan bimbingan guru tersebut, sehingga dia bisa memiliki ilmu yang banyak, ya. Nah, qala Syu'bah, Syu'bah mengatakan, ya, kuntu idza sami'tu min ar-rajul al-haditha, kuntu idza sami'tu min ar-rajul al-haditha kuntu lahu 'abdan ma yahya, kuntu lahu 'abdan ma yahya. Kata Syu'bah, ya, amirul mu'minin fil hadis, ya, bukan sekedar imam saja ini, bahkan amirul mu'minin, pimpinannya kaum mu'minin dalam bidang hadis, bukan sekedar ulama biasa saja, tapi lebih daripada itu digelari sebagai amirul mu'minin fil hadis, ya, pimpinannya kaum mukminin dalam bidang apa? Dalam bidang hadis. Syu'bah, ya. Kata beliau, kuntu idza sami'tu min ar-rajul al-haditha, aku jika mendengarkan suatu hadis dari seseorang, ya. Aku jika mendengarkan suatu hadis dari seseorang, mendapatkan suatu hadis, menerima suatu hadis dari seorang, dari syekhnya mungkin, dari seorang perawi, ya, satu hadis saja, ya, kuntu lahu 'abdan ma yahya, maka aku akan menjadi budaknya selama dia masih hidup, ya, maka aku akan menjadi budaknya selama aku masih hidup. Nah, ini bukan berarti budak menurut pengertian secara syar'i yang tidak memiliki kemerdekaan, bukan demikian, tapi maksudnya betul-betul merendahkan dirinya, betul-betul berkhidmat kepada guru tersebut, ya, selama guru itu masih hidup, ya. Ini bukan seorang guru yang selalu menyampaikan ilmu, bukan, tapi hanya sekedar mendengarkan satu hadis saja dari orang tersebut. Maka bagaimana ini sikap daripada Syu'bah rahimahullahu taala, ya, barakallahu fikum, dia siap untuk menjadi budaknya, selalu siap untuk berkhidmat, selalu siap untuk membantu guru tersebut. Artinya apa, ikhwan? Artinya ini Syu'bah rahimahullahu taala tahu, mengerti dan paham bagaimana hak seorang guru dan bagaimana pula ya keutamaan seorang guru tersebut, yang dia tidak akan melupakan jasa guru tersebut. Ya. Nah, seperti itu. Ya, akhlak salaf kita pada gurunya rahimahumullahu jami'an. Artinya Pak Syekhan betul-betul tidak mau melupakan jasa gurunya tersebut, ya, ketika telah menyampaikan ilmu kepadanya. Nah. Wa qala ma sami'tu min ahadin syai'an illa wa ikhtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu. Nah. Dan juga beliau berkata, ma sami'tu min ahadin syai'an, ya, tidaklah aku mendengarkan sesuatu dari seseorang, artinya tidaklah aku mendengarkan suatu ilmu dari seseorang, suatu hadis dari seseorang, ya, illa wakhtalaftu ilaihi aktsar, ya, kecuali aku akan membalas, memberikan kebaikan padanya dengan yang lebih banyak, mimma sami'tu minhu, dari apa yang aku dengarkan darinya, ya, kecuali aku akan membalas kepadanya dengan yang lebih banyak dari apa yang aku dengarkan dari orang tersebut. Baik, artinya memberikan balasan, tidak mau melupakan jasanya tersebut, sehingga beliau akan memberikan suatu balasan yang lebih banyak, ya, daripada ilmu yang dia dapatkan tersebut. Ya. Naam. Ma sami'tu min ahadin syai'an illa wakhtalaftu ilaihi aktsar mimma sami'tu minhu. Tidaklah aku dengarkan, tidaklah aku dapatkan suatu ilmu dari seorang, ya, kecuali aku akan membalas kepadanya dengan lebih baik, dengan yang lebih banyak daripada yang aku dapatkan, daripada yang aku dengarkan, ya, darinya. Masya Allah, ini juga demikian akhlak yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Barakallahu fikum. Berbuat yang lebih banyak, berbuat yang lebih banyak baik, ya. Nah, membalas kebaikan guru tersebut atau orang yang menyampaikan ilmu kepadanya. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Sehingga dengan ini, ya kan, Allah berikan barokah, ya, kepada beliau, ya. Sehingga pun juga para ulama mengatakan ketika Syu'bah ini meninggal dunia, ya, falamma mata Syu'bah matal hadis. Masya Allah, pujian kepada Imam Syu'bah rahimahullah taala. Falamma mata Syu'bah matal hadis, maka ketika Syu'bah ini meninggal dunia, maka matilah hadis ini. Sampai seperti itu pujiannya. Dikarenakan apa? Beliaulah imamnya yang paling ahli di dalam membahas hadis, di dalam menyeleksi hadis di zamannya pada waktu itu, ya, sehingga seolah-olah dikarenakan mubalaghahnya, para ulama memberikan pujian tersebut, sudah enggak ada lagi ulama yang setingkat dengan beliau itu, ya, sehingga enggak ada lagi hadis yang bisa diseleksi, dipahami selain daripada apa yang dilakukan oleh Imam Syu'bah rahimahullah taala, sampai dikatakan seperti itu. Falamma mata Syu'bah matal hadis, ketika mati Syu'bah ini, mati hadis, ibaratnya ketika mati, meninggal Syu'bah ini, maka sudah seolah-olah enggak ada lagi ilmu, seolah-olah sudah lagi hadis, sudah, ya, sampai sedemikian tingginya punya para ulama kepada beliau rahimahullahu taala. Nah. Barakallahu fikum. Barakah ya, al-barakatu minallah subhanahu wa taala. Naam. Bisa dipahami? Wa min dzalika an yu'azzima barakallahu fik. Yang berikutnya, wa yanbaghi an yad'u lahu muddata hayatihi. Wa yanbaghi an yad'u lahu muddata hayatihi. Dan seyogyanya mendoakan ya, mendoakannya sepanjang kehidupannya ya. Enam. Juga di antara yang berikutnya ini masih poin yang keempat, hendaknya senantiasa mendoakan kebaikan guru kita selama dia masih hidup ya. Enam. Mendoakan kebaikan ya kepada guru kita. Hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya ya. Barakallahu fiik, min kulli su'in wa makruh, dari berbagai macam kejelekan ya, dari berbagai macam perkara-perkara yang buruk. Nah, semoga Allah jaga ya, dan berbagai macam doa-doa yang lainnya, semoga Allah mudahkan urusannya, semoga Allah mudahkan rezekinya, semoga Allah jaga beliau dan keluarganya dan yang lain-lainnya, berbagai macam doa-doa kebaikan ya, sebagai wujud terima kasih kita kepada guru kita. Naam. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia ya. Jadi barang siapa yang ingin bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia bersyukur, berterima kasih kepada orang lain ya, kepada yang telah membantunya ya, termasuk juga di dalamnya di sini adalah kepada guru-guru kita. Nah, saya mendoakan berbagai macam bentuk doa kebaikan kepada guru kita. Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa auda'ahu ba'da wafatihi. Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa auda'ahu ba'da wafatihi. Dan menjaga keluarganya, karib kerabatnya, dan orang-orang yang dia cintai setelah meninggal dunia ya. Menjaga ya, keluarga, anak-anaknya, karib kerabatnya, dan orang-orang yang dia cintai setelah dia meninggal dunia. Nah, ini ya, termasuk adab kita kepada guru kita yang telah meninggal dunia. Ya, memperhatikan ya, menjaga, melindungi keluarganya, anak istrinya ya. Demikian pula karib kerabatnya ya, saudara-saudaranya, familinya ya. Demikian pula orang-orang yang dia cintai ya, sahabat dekat guru kita mungkin ya, ya setelah meninggalnya guru kita tersebut ya. Nah, Dan juga termasuk di dalamnya kata beliau di sini rahimahullah taala, wa yata'ahada ziyarata qabrihi. Wa yata'ahada ziyarata qabrihi. Dan senantiasa berziarah ke kuburannya. Senantiasa berziarah ke kuburannya. Nah, setelah meninggal dunia, ya, barakallahu fiik. Ziarah kubur merupakan perkara yang sunnah, perkara yang disyariatkan dalam Islam ini. Tentunya dengan ziarah, ya, yang disunnahkan Rasul alaihi salatu wasalam, ya, yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Tanpa gulu, tanpa berlebih-lebihan, ya, dan tidak boleh menyelisih syariat, ya. Nah, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalas, itu saja cukup, ya. Barakallahu fiik. Ya, mana banyak sekali fadilah daripada ziarah kubur, ya. Selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyunahkannya, ya, sebagaimana kata beliau alaihi salatu wasallam, qultu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'an fazuruha, ya. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, ya. Orang tua ataupun juga kaum muslimin dan termasuk guru kita, ya, diajarkan di sini barakallahu fiik. Nah, tapi sekali lagi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, tanpa berlebih-lebihan, ya. Tidak gulu, sebagaimana para ubadul kubur, sebagai para penyembah kuburan, ya, terlarang. Demikian pula tanpa mengkhususkan meyakini, ya, untuk kemudian tawasul di situ, ya, sebagaimana para penyembah kuburan, ya, mereka datang ke guru-guru mereka, mereka datang ke syekh-syekh mereka yang mereka anggap sebagai wali, orang yang suci dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu datang ke kuburan syekhnya, ke kuburan guru tersebut, tapi dengan tujuan yang lain, untuk tawassul, ya. Barakallahu fikum. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara guru tersebut yang telah meninggal dunia. Diyakini gurunya itu masih hidup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma jasadnya saja yang mati, tapi rohnya hidup, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu kalau punya kebutuhan, kalau punya keinginan, datanglah kuburanku atau kuburan guru tersebut. Karena kita ini manusia biasa, banyak dosanya dan seterusnya dengan berbagai macam syubhat yang lainnya, ya. Sebagaimana sering kita bahas dalam kitab tauhid. Tidak demikian, ya. Barakallahu fiik. Dan juga senantiasa wal istighfar lahu. Senantiasa memintakan ampunan untuk guru kita, ya, ketika telah meninggal dunia, memintakan ampunan untuk guru kita. Wa shadaqata anhu, demikian juga bersedekah, ya, bersedekah atas nama guru kita tersebut, ya. Nah. Wa yasluka fis samti wal hadi maslakahu. Ya. Wa yasluka fi samti wal hadi maslakahu, ya. Dan menempuh jalannya, ya, di dalam tingkah lakunya dan berbagai macam petunjuknya, ya. Nah, barakallahu fiik, ya, menempuh jalannya, ya, barakallahu fiik, dalam tingkah lakunya, berbagai macam bentuk petunjuknya, tetap kita ingat, kita amalkan nasihat-nasihatnya tersebut, ya. Nah, masyayikh kita yang terutama, yang lebih khusus, ya, yang di zaman kita sekarang ini ataupun juga yang sebelumnya, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil, Syekh Albani dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an, ya, kita menempuh, melihat, mencontoh bagaimana dakwah mereka, bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka kesabarannya, ya, kita teladani, ya, bagaimana tingkah lakunya, uslubnya, dan yang lain-lainnya, ya. Bagaimana ketawaduannya, dicontoh, ya, dari para guru-guru tersebut. Wa yura'i fil ilmi wad-dini 'adatahu. Wa yura'i fil ilmi wad-dini 'adatahu. Dan juga memperhatikan, ya, kebiasaannya dalam ilmu dan ad-din, dalam ilmu dan agama, ya, melihat, ya, barlafik, menelaah, dipelajari tentang kebiasaan guru kita tersebut dari para masyayikh tadi misalnya, ya, tentang bagaimana ilmu, ya, barlafik, bagaimana mereka menyampaikan ilmu, bagaimana kesabarannya, bagaimana pula juhudnya, bagaimana ad-din mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana pula manhaj mereka, bagaimana akhlaknya, dan seterusnya, ya. Nah, dari para masyayikh yang ada di zaman kita sekarang telah meninggal dunia misalnya, ya, barlafik. Dan juga wa yaqtadiya biharakatihi wa sakanatihi fi 'adatihi wa 'ibadatihi. Wa yaqtadi biharakatihi, ya, wa sakanatihi fi 'adatihi wa 'ibadatihi. Wa yaqtadi, dan meneladani, ya, meneladani, mencontoh, meniru, ya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, dan tenangnya, diamnya, ya. Nah, gerak-geriknya, tingkah lakunya, ya, barakallahu fiik, bagaimana jalannya, dan segala bentuk aspek kehidupannya, ya. Nah, bagaimana mereka bersedekah, bagaimana mereka berdakwah ini, ya, dan berbagai macam perkara-perkara yang lainnya, tingkah laku mereka. Demikian pula wasakanatihi, demikian pula tenangnya mereka, kesabarannya, khudu'nya, diamnya, duduknya, ya. Nah, fi 'adatihi, ya, dalam kebiasaannya, ya, kebiasaan sehari-hari, ya. Karena kita belajar kepada seorang syekh misalnya, itu bukan sekedar belajar, mempelajari ilmunya saja, tapi ini juga perkara-perkara yang seperti yang kita pelajari, ya. Nah, kebiasaannya bagaimana ketika majelis dengan ikhwahnya, dengan para tamu, ya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan murid-muridnya, dan seterusnya, ya. Nah, ini perlu kita teladani yang seperti itu. Tayib. Nah, wa ibadatihi, dan dalam ibadahnya, bagaimana ibadah mereka, ya, sholatnya, saumnya, ya, berbagai macam bentuk aktivitas ibadah yang lainnya, ya. Nah, dicontoh, diteladani, ditiru. Nah, diamnya saja, ikhwah, ya, dari para masyayikh yang mustaqimin, yang istiqomah, yang lurus, masya Allah, ya, kita melihat saja, ya, barakallahu fikum, sudah kita rasakan kenyamanan, ya, ketenangan, ya, indah begitu kita lihat, ya, dari para masyayikh kita, bagaimana mereka menyambut para tamu, bagaimana pula ketika mereka makan, dan yang lain-lainnya, ya. Nah, sejuk kita melihatnya, tenang, masya Allah, barakallahu fiik. Demikianlah ketika seorang itu Allah berikan manfaat ilmu, ya, dalam gerak-geriknya itu pun juga semua terhiasi dengan hiasan ilmu. Ya, masya Allah. Nah, bagaimana kepada saudaranya, ya, lembutnya, senyumannya, berbagai macam bentuk penghormatan, tawadhu'nya dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Wallahul musta'an. Ini berbeda dengan orang-orang yang tidak Allah berikan manfaat ilmu, ya. Barakallahu fiik. Tingkah lakunya, ya. Wah, enggak tawadhu, ya. Tidak indah, kita melihatnya enggak nyaman, ya. Naam. Wallahul musta'an. Dan juga yang berikutnya, wa ta'addaba bi adabihi. Wa ta'addaba bi adabihi, dan beradab dengan adabnya, ya. Dan beradab dengan adabnya, dengan adab guru kita, ya. Tadi itu ikhwan, berbagai macam bentuk adabnya. Bagaimana kita tiru, kita ambil faedah, kita contoh, ya. Nah, barakallahu fikum. Kedermawan mereka, ya, kedermawanannya, masya Allah. Di antara yang masyhur dari Syekh Mukbil rahimahullah taala, rahmatan wasi'ah, ya, di antara kedermawanannya amat sangat banyak beliau kedermawanannya, masya Allah. Kebun anggur, ya, yang beliau miliki itu hasilnya semuanya untuk dakwah. Ya. Nah, barakallahu fiik, diinfakkan untuk dakwah, untuk para thalabah, untuk murid-murid yang datang ke Damaskus. Rahimahullah taala. Nah. Dan juga di antara bentuk kedermawanannya, mungkin di antara para thalab, di antara penuntut ilmu yang datang ke sana, terkhusus orang-orang Yaman, ya, terkhusus yang kekurangan atau miskin, ya, dan pengin nikah, ya, pengin nikah, biasanya datang ke Syekh Mukbil. Ya, Syekh, saya pengin nikah tapi saya enggak punya harta, enggak punya dana. Masya Allah, langsung diberi sama Syekh rahimahullah taala. Ya. Baik. Siapa yang mau nikah? Ahmad. Siapa? Abdullah. Allah musta'an. Naam. Tafadhol, datang ke siapa di sini? Ya. Saya mau nikah, Ustaz, saya enggak punya dana. Tapi jangan datang ke ana, ya. Jangan datang ke ana, barakallahu fiik. Allah musta'an. Barakallahu fiikum. Itu contoh kedermawanan daripada Syekh Mukbil, ya. Seperti itulah yang perlu kita teladani, perlu kita contoh, ya. Nah, barakallahu fiikum, bukan hanya kita sibuk hafal saja, belajar saja. Tapi sisi yang lainnya tadi yang perlu kita pelajari, kita contoh, ya. Dan yang terakhir, wala yada'al iqtida'a bihi. Wala yada'a al-iqtida'a bihi, dan tidak meninggalkan, ya, untuk meneladaninya. Dan tidak meninggalkan untuk meneladaninya, mencontohnya, meniru guru kita tersebut. Tentunya perkara-perkara yang positif, ya, perkara-perkara yang baik. Nah, untuk senantiasa mencontoh, meneladani daripada teladan guru kita. Barakallahu fikum. Yang terutama adalah para ulama kita, ya, rahimahumullahu jami'an. Ini bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab, buku-buku, ya. Kita baca terjemah biografi mereka, kisah-kisah mereka, ya, para ulama kita, ya. Nah, yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kita teladani bagaimana adab mereka, barakallahu fikum. Naam. Allah al-musta'an. Ini ikhwani fiddin, ayuhat talaba rahimani rahimakumullahu jami'an. Poin yang keempat yang bisa kita pelajari di malam hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat pada ilmu ini, sehingga Allah memberikan taufik pada kita semua untuk dapat mengamalkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.